Jangan pakai perasaan. Ya. Kebanyakan orang kalau mereka sudah menggunakan perasaannya, akhirnya menyimpang. Oh, masa sih yang kayak gini dituduh sebagai hizbi? Ah, kelihatannya Masya Allah, di dalamnya diajarkan Fathul Majid. Kitab yang fikihnya juga sama, Bulughul Maram. Nah, usul fikihnya juga sama, usul fikih. Mustalahnya juga yang dipelajari kok sama, kok dikatakan hizbi? Kok ditahdir? Kenapa ya? Mulai timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Lalu mengabaikan perkataan-perkataan para ulama, tahdir dari para ulama. Hah? Atau sampai kepada tingkatan menyatakan bahwa oh, itu kan perselisihan di kalangan para ulama saja. Ataukah yang mentahdir itu hanya ulama-ulama muda saja. Dan selainnya dari berbagai macam kerancuan dalam berpikir. Ya. Seorang harus sabat melihat keadaan seseorang tersebut bersama dengan siapa mereka berjalan di dalam dakwah. Sesungguhnya para ulama, Syekh Rabi, Syekh Muqbil, dan para ulama yang lainnya, mereka tidak mentahdir dari satu jum'iyah, melainkan mereka di atas bayyinah ala amrihim, mengetahui keadaan mereka, haqqal bayyinah. Naam. فهذا والله أعلم بالصواب إلى هنا تفضلوا حفظكم الله